tahun diketik ini berarti gue siap dari rumah ya. Bisa go ahead. Saya paling takut sama pertanyaan. Tulisan satu orang ini ada 4-5 pertanyaan, sama semua tulisannya. Apakah masjid yang dibangun oleh Ihya Ut-Turas tergolong masjid Dirar sebab tempat anak kerja sedang dibangun masjid atas dana Ihya Ut-Turas? Tidak sampai seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Tidak sampai kepada masjid Dirar. Nah, Ustaz, bolehkah mengajarkan kepada anak didik pada bidang ilmu alat dengan rujukan buku yang tidak jelas maqif penulisnya? Alhamdulillah, ilmu alat ataupun ilmu lainnya, hendaklah kita berupaya untuk mengambil buku-buku dari ahli sunnah. Kecuali kalau terpaksa, emang tidak ada kecuali itu, mudah-mudahan bisa diminimalisir perkara-perkara yang mukhalafahnya. Tapi kalau ada, ngapain? Cari buku-bukunya orang lain dari kalangan ahlul balal, hizbiyah. Nah, mengapa orang sulit keluar dari ta'assub terhadap seseorang? Itu juga pertanyaan saya. Kenapa ya? Emang sulit. Beberapa kasus terjadi, sangat sulitnya. Pengalaman saya banyak. Setiap dinasehati sampai sudah jelas, saya merasa cukup jelas. Dipatahkan hanya dengan kalimat, bagaimanapun juga itu adalah ipar saya. Ini terjadi di tetangga, di Cirebon sana. Itu perpisahan saya dengan dia. Dia bersama Hizbi, Sururi. Terakhir dengan kalimat itu. Bagaimanapun juga itu adalah ipar saya, saudara saya. Juga kejadian lain hampir sama seperti itu. Dijelaskan ujung-ujungnya. Bagaimanapun juga itu kan masih ustaz saya, guru saya. Saya pertama kenal itu dari beliau. Jadi kenapa? Saya pertama kenal salaf dari dia. Jadi kenapa? Apa kurang jelas apa yang saya sampaikan? Dengan ucapan para ulama, dengan dalil, dengan bukti. Ini subhanallah, saya juga heran, kenapa orang sulit keluar dari ta'assub? Biasanya, ikhwan fillah a'azzakumullah, karena masalah, wallahu ta'ala alam, seringkali karena masalah lebih kuatnya hawa nafsu daripada imannya. Imannya lemah. Keyakinan bahwa ini adalah ucapan Allah, ucapan Rasulnya. Ini ucapan para ulama, maka ini lebih tinggi daripada ini. Ini yang sering lemah. Ini lemah, yang ini kuat pokoknya, sehingga sepertinya harus dikasih akidah usul, wajibnya tunduk pada Allah, wajibnya tunduk pada Rasul, wajibnya kita ini, supaya kita ini terus terpupuk, semakin naik imannya. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampai-sampai mereka berperang melawan keluarganya sendiri masalah agama. Nah, sampai berperang. Ustaz, perlukah ta'awun secara umum atas permintaan ikhwah yang mengurusi suatu lembaga yang mana mereka membiarkan dai MLM yang mengisi taklim rutin di tempat tersebut? Apa MLM itu? Multi-level marketing. Sebelumnya sudah ada nasihat kepada mereka agar menjauhi dai MLM ini. Dikenal tahkir-tahkir. Apa itu dai MLM? Hah? Omut lawin. Baru tahu saya. Apa? Oh, makarlah Abu Talib, masya Allah, saya pasar mana? Saya kira masih berkait dengan MLM yang disebutkan oleh Ustaz Mustafa di Tegal. Pertanyaannya, perlukah tahun secara umum atas perintah ikhwah yang mengurusi suatu lembaga? Kalau masih dalam keadaan mereka seperti itu, belum mengumumkan taubatnya, masih tetap fatwa syarobi berlaku. Barakallahu fikum. Nah, apa solusi dari futur? Nasihat dari sahabatnya, saudaranya yang kenal dengan dia. Nasihati dia tentang pentingnya akhirat dan kecilnya dunia. Karena kebanyakan orang yang futur karena masalah dunia. Maka sampaikan betapa kecilnya dunia dan betapa sebentarnya kita hidup di dunia. Sedangkan nanti yang akan kekal abadi adalah akhirat. Nah, perlu nasihat. Ustaz, ketika da'i ahli sunnah yang sudah menyatakan taubat, apakah langsung dapat diambil ilmu darinya atau ada masa waktu untuk menunggu? Beberapa ulama seperti yang kita tanyakan kepada Syekh Badr dan beberapa syekh yang lain menyatakan ditunggu sampai terlihat bukti-buktinya kalau dia jujur. Kalau dia jujur bertaubat. Karena khawatir dia taubat ternyata talawun. Saat ini taubat, tempat lain siapa bilang taubat? Itu kan cuma dipaksa atau begini atau begitu. Ini bisa terjadi sehingga kita harus melihat apakah dia jujur taubatnya. Kalau sudah terbukti jujur, alhamdulillah, kita gembira. Ustaz, kenapa ta'lim bilimo dikatakan sebagai pemecah belah barisan salafiyin di Fatahillah? Kenapa telah ini ada dalam keadaan tenang, netral? Ustaz, kenapa ta'lim bilimo dikatakan sebagai pemecah belah? Yang katakan siapa? Saya enggak katakan sebagai perpecahan. Semakin banyak ta'lim di masjid-masjid semakin bagus. Barakallahu fikum. Nah, karena ini bukan partai, bukan hizib. Kalau dua, wah, suara kita dipecah. Itu partai. Kalau dua saja, insya Allah kita menang. Tapi kalau ada satu lagi bikin, kita kalah. Karena dipecah jumlahnya. Kalau itu pemikiran partai. Pemikiran hizbiyah. Silakan. Yang penting dia nyampaikan kita wussunnah dengan pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Bismillah, afwan Ustaz, memperjelaskan bagaimana statusnya Masjid Amwa sekarang. Apakah masih dibilang Masjid Ahlus Sunnah? Bagaimana dengan Ustaz-Ustaz yang mengisi di sana? Apakah masih bisa diambil ilmu dari mereka? Dan bagaimana sikap kita dengan ikhwah yang masih menyalahkan anaknya di masjid tersebut? Jazakallah khairan atas penjelasannya. Ini, pertanyaan-pertanyaan kayak gini nih yang paling saya takutkan. Qanibidina'azakumullah. Yang sudah dibahas cukup sebagai jawaban. Kita memperingatkan tentang bahayanya Ja'far Saleh yang ternyata dia katanya yang memimpin di sana, yang megang di sana, dan juga orang-orang yang kita harapkan taubat, maka kita masih melihat penumbuhan betul-betul taubat dan betul-betul jujur taubatnya. Nah, sehingga pertanyaannya ditunda sampai nanti ada kejelasan. Barakallahu fikum. Tolong antum jelaskan beberapa penyimpangan Ali Hasan al-Halabi dan Abul Hasan al-Ma'ribi, terutama terkait dengan masalah usul, itu akidah dan manhaj, yang sampai saat ini kedua tokoh tersebut masih menjadi rujukan para suruin dan radio roja. Abul Hasan ada dua buku atau tiga buku, bantahan terhadap beliau, sedangkan Ali Hasan ada beberapa buku juga, bantahan terhadap beliau, ada dari Syekh Rabi, ada dari Syekh Ubaid, maka kita kaji. Tidak cukup dalam waktu yang sebentar. Enam, barakallahu fikum. Di antara pemahaman mereka yang paling mirip satu dengan lainnya adalah masalah hizbiyahnya. Jadi hampir sama dengan apa yang ada di sini fitnahnya. Ditambah lagi dengan beberapa ucapan Al-Ma'ribi yang mencerca atau mengucapkan sinis terhadap sahabat. Dan juga ucapan Ali Hasan yang terkesan ucapan yang mirip dengan pemikiran Murji'ah. Nah, yang ketika dia dibantah, dia membela diri. Nah, maksud apakah rukuknya keluar terus-menerus setelah wudu kalau sakit, apakah dia, apakah hukumnya seorang yang keluar angin terus-menerus, ya, kentut terus-menerus setelah wudu, apakah dia harus wudu lagi? Gimana itu kejadiannya? Yang jelas kalau dia dalam keadaan bisa menjaga sebentar saja untuk sholat, ya, maka nggak apa-apa untuk ditahan. Sebab beberapa atau hukum asalnya menahan tidak boleh, menahan buang air, menahan kentut dan sebagainya tidak boleh, makruh itu. Tetapi kalau untuk kasus ini, maka tidak apa-apa dia berwudu, kemudian menahannya sebentar untuk sholat, setelah itu dilepas kembali. Nah, darurat. Afwan Ustaz, mohon sedikit antum jabarkan keterkaitan saling ta'awun ala ismi wal udwan antara dua. Bahasanya serem-serem banget. Dalam di atas manhaj sururiyah. Sudah dijawab tadi ya. Tidak perlu tahu dengan mereka. Apa ini? Bagaimana ketika ada orang yang berkata ilmu kalam itu dibagi dua untuk tambahan perdalam dari sisi lughah dan ilmu yang meniadakan adanya Allah Ta'ala? Ini syubhat barakallahu fikum. Hati-hati dari syubhat-syubhat ha'ula. Makanya nasihat para ustaz itu dengarkan. Jangan dudukkan mereka. Jangan dengarkan ucapan mereka. Akhirnya dapat syubhat. Ilmu kalam yang kita bahas adalah ilmu kalam yang dibantah oleh para ulama, yang jelas-jelas itu menyesatkan, ma'ruf. Adapun perkara-perkara yang lain tidak dikatakan ilmu kalam kalau itu adalah sesuai dengan sunnah. Tidak dikatakan ilmu kalam. Bagaimana pendapat antum sebagian ikhwah yang tidak mau salat di masjid Fatahillah dan milih salat di masjid-masjid umum? Qanirina azakumullah. Salat di masjid Fatahillah, salat di masjid Amwa sah. Salat di masjid-masjid lain juga sah. Anan barakallahu fikum. Selama itu adalah masjid yang diwakafkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka salat di dalamnya adalah sah. Adapun kalau kita khawatir dengan bertemunya beberapa orang yang hizbi misalnya, atau ahli bid'ah yang lebih mengerikan lagi dari kalangan ahlu dalal yang menakutkan, salat assalamualaikum pulang. Kenapa? Apa sulitnya? Jangan berlebihan. Apa pendapat antum terkait dengan pernyataan Firanda dan Abdul Tuasikal di internet yang menganjurkan untuk nyoblos pada pilpres yang akan datang, seorang pemimpin yang akan membela umat Islam dan bukan seorang pemimpin yang dikhawatirkan akan menjadi pembela bagi orang-orang kafir? Nah, qul na'udzubikumullah. Memang dari awal juga sudah kita katakan bahwa mereka adalah hizbi. Hizbi. Jangan kaget kalau sebentar lagi dia akan jadi caleg. Nah, enggak perlu terkejut nanti. Jangan kaget kalau ternyata ini kan daripada anu kan daripada diberi orang lain, lebih baik diambil alih sunnah ya. Gitu. Daripada orang yang enggak jelas, kalau baik alih sunnah. Jadi terpaksa daripada kan mendingan walaupun. Nah. Akhirnya jadi caleg, habis itu jadi anggota legislatif, habis itu berjuang, berjihad, menerapkan syariat Islam katanya. Nah, lewat parlemen dan seterusnya. Sama dengan tokoh-tokoh mereka, seperti Abdurrahman Abdul Khaliq, yang menyatakan, mereka menyebutkan 50 penyimpangan demokrasi. Saya katakan, saya bisa tambahkan 50 lagi. Jadi 100 kejelekan dari demokrasi. Tetapi bagi saya tetap yakin kalau kita pada zaman sekarang ini perlu untuk masuk parlemen dan berjuang dari dalam. Lihat. Dikatakan 50 masih, dia masih kurang. Bahkan saya tambahkan 50 lagi kejelekannya. Masih 100, tambah lagi 100 kejelekan. Tapi saya tetap menganggap perlunya di zaman sekarang untuk masuk. Agar kita bisa berdakwah, bisa berjuang dan dari dalam. Kemudian azakumullah, adapun para ulama kibar ahli sunnah hampir semuanya sama menyatakan dalam masalah bid'ah demokrasi ya, untuk berikut-ikutan. Loh kalau gini, kalau gitu, doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian itu kan ngitungnya dengan zahir. Wah, oh, ini kalau ini begini, kalau si Pulan begitu, kalau si Alan begini. Apa iya? Apa itu bukan pengaruh dari media massa? Dari mana tahunya? Ya, baca di koran-korannya siapa? Korannya yang sana atau korannya yang sini? Oh, baca di TV, dengar di TV. TV-nya siapa? TV-nya yang merah apa TV-nya yang hijau? Dari mana? Pasti terpengaruh. Kenapa? Karena nggak bisa lihat sendiri, kan? Jangan-jangan setelah jadi, mengerikan. Kita nggak tahu. Kamu bela-bela, kamu perjuangkan daripada harus jangan ini, jangan yang itu. Ternyata setelah itu salah. Malu. Mending kalau malu sama manusia, malu sama Allah Ta'ala. Kamu mengatakan bahwa ini harus, ini terpaksa, ini darurat, ternyata kamu menjerumuskan kaum muslimin. Loh, tapi kan ini muslim, dua-duanya muslim. Loh, ini kan sholat, dua-duanya sholat. Mau ngapain? Doa pada Allah Ta'ala. Allah yang lebih tahu. Hati mereka, dalam mereka, aslinya mereka. Allah yang tahu. Mudah-mudahan Allah SWT memilihkan pemimpin untuk bangsa Indonesia ini, pemimpin yang baik untuk Islam, yang baik untuk kaum muslimin, yang baik untuk rakyatnya, yang adil, yang mementingkan kemakmuran kaum muslimin dan kemampuran rakyat seluruhnya. Qulubina azakumullah. Ini yang kita harapkan, kita doa. Yang ini apa yang itu? Wallahu ta'ala alam. Jangan ngajari Allah. Yang ini menang-menang ya Allah. Jangan. Jangan ngajari. Allah lebih tahu. Yang mana yang lebih bagus. Maka ya Allah pilihkan yang terbaik dari mereka. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.